Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di awal tahun ini Allah mengajarkan kepada kita untuk melihat dunia ini secara lebih jernih dan lebih tenang. Allah berkata kepada kita di ayat 45 dari surah Al-Kahfi, wadrib lahum masalal hayati dunya kama in anzalnahu minas sama' fakhtalata bihi nabatul ard fa asbaha hasiman tadruhu riyah wa kana Allah ala kulli syai'in muqtadira. Berilah perumpamaan kepada mereka, kepada manusia, kehidupan dunia ini adalah sebagai air hujan yang kami turunkan dari langit, maka menjadi subur karenanya tumbuh-tumbuhan di bumi, kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin, dan adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ayat ini menceritakan dua hal. Pertama, dunia di mana kita hidup sekarang, dan Allah sebagai Tuhan kita yang Maha Kuasa, Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Dunia, kita hidup di tahun 2012, ada perencanaan apa yang ingin kita capai di tahun 2012. Dari pencapaian-pencapaian dunia yang mungkin lebih baik daripada pencapaian kita di tahun 2011. Bolehkah itu? Islam tidak ada melarang manusia untuk tampil lebih baik. Bahkan Nabi Muhammad pun menganjurkan tahun ini harus lebih baik dari tahun yang lalu, baik dari segi dunia ataupun dari segi akhirat. Namun ayat ini menegaskan kepada kita, jangan sampai dunia dijadikan tujuan. Pendengar yang dimuliakan Allah, dunia ini adalah sarana yang indah, namun dia adalah tujuan yang menyakitkan. Pencapaian kita di tahun 2012 orientasinya tidak harus mengejar dunia. Bila pencapaiannya untuk mencapai target duniawi, tujuan hidup ini mengejar dunia, maka tahun 2012 adalah menjadi tahun yang suram. Karena apa? Karena kita diperbudak oleh dunia. Kalau kita jadikan tahun 2012 ini sebagai tahun pengabdian kita kepada Allah, wa kana Allah ala kulli syai'in muqtadira, maka Allah itu Maha Kuasa, kita layak menjadi hambanya. Untuk itu, jadikanlah dunia sarana yang indah, dan jadikanlah Allah sebagai Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Inilah mindset, inilah pola pikir yang harus kita tancapkan di tahun 2012, agar kita menjadi orang yang bahagia menghadapi, menatap tahun 2012. Kita tersenyum karena apa? Karena dunia yang luas ini melayani kita. Kita tersenyum karena kita bersama Allah melindung dan melayani kita. Para pendengar yang dimuliakan Allah, lebih jauh Allah berkata tentang dunia ini. Dunia ini singkat, bagaikan air hujan yang beberapa hari yang lalu kota Medan diguyur hujan begitu lebatnya. Dan bulan 12, bulan 1 adalah bulan penghujan. Walaupun hujan itu deras, turun dari langit, tapi dia tidak bertahan lama. Satu hari kota Medan boleh kebanjiran, tapi besok harinya air itu pun menghilang. Itulah kehidupan dunia, sangat singkat, bagaikan air hujan yang turun begitu derasnya, hanya dalam hitungan jam atau dalam hitungan satu hari dia sudah tiada lagi. Apa yang diharapkan dari kesingkatan waktu kita hidup di dunia? Layakkah kita menjadikan dunia ini sebagai tujuan, sehingga mengejarnya 24 jam atau 25 jam kalau ada, sehingga lupa sholat, lupa berzikir, lupa anak, lupa istri, lupa tetangga, lupa kerabat. Hanya dunia, dunia, dan dunia. Akhirnya suatu hal yang menyedihkan, dunia diraih dan dia tidak menikmatinya. Itulah gambaran yang kedua. Fa'asbahasi man tazruhur riyah, terlihat bunga-bunga yang tumbuh cantik di atas bumi berkat air hujan tadi. Namun bunga yang cantik itu hanya dengan embusan angin dia pun layu, lemah, jatuh ke bumi. Dunia yang kita lihat indah dalam waktu yang singkat menjadi pudar. Usia kita sendiri pun yang dulunya gagah sekarang sudah mulai tidak gagah lagi. Kendaraan kita yang dulunya baru sekarang sudah mulai tidak layu, tidak baru lagi. Rumah kita dulu dicat, sekarang harus sudah mulai dicat ulang lagi. Tahun 2012 merubah persepsi dan pola pikir kita bahwa dunia adalah sarana yang indah dan majikan yang kejam. Di studio telah hadir Ustaz Perdana. Kita minta kontribusi tentang bagaimana menatap dunia di tahun 2012. Ya, terima kasih Ustaz Jainal. Para pendengar rahimakumullah, apa yang disampaikan oleh Ustaz Jainal tadi dengan satu intisari yang terbaik untuk kita pahami bahwa bila kita ingin menjalani kehidupan tahun 2012 dan seterusnya, tahun 1433 Hijrah dan seterusnya, maka yang harus kita lakukan adalah untuk memperbaiki persepsi kita tentang sesuatu. Dan yang paling utama adalah tentang dunia yang sekarang ini sedang kita jalani. Karena memang ketika persepsi itu salah, ketika pandangan dan opini terhadap sesuatu itu salah, itu akan bisa menggelincirkan kita. Berapa banyak orang-orang yang kemudian salah di dalam memandang dunia ini, ya, sebagaimana dikisahkan dalam Ashabul Kahfi, ya, dalam kisah dua orang yang memiliki kebun, satunya kufur. Dia kemudian mengatakan, memandang tanam-tanamannya itu, ma'azunu antabida hazihi abada, saya tidak pernah berpikir bahwa kebun yang saya miliki yang begitu indah ini itu akan rusak, akan dimakan hama, akan hilang. Ini pasti akan bersifat selamanya. Wa ma'azunu sa'ata qa'imah wala iruditu ila rabbi la ajidanna khaira minha munqalaba. Lebih parah pada itu, dia bahkan mengatakan, saya tidak pernah berpikir bahwa hari kiamat itu akan ada begitu. Semua yang saya lihat sekarang ini indah, cantik, itu pasti akan bersifat kekal, ya, permanen, tidak akan pernah hilang. Bahkan tidak akan ada yang namanya hari kiamat. Kalaupun ada hari kiamat, wala iruditu ila rabbi, kalau aku dikembalikan kepada Tuhanku, la ajidanna khaira minha mungkalaba, aku akan mendapatkan yang jauh lebih baik daripada ini. Ini persepsi yang salah ketika dia hanya melihat dunia sepanjang tatapan matanya saja. Dia tidak melihat hal yang lebih daripada itu. Dan ini pernah terjadi dalam umat-umat yang terdahulu ketika mereka mengeluarkan pernyataan, mahya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa mahyuhlikuna illa dahru. Kami hanya melihat hidup ini, ya hidup ini saja. Namutu wa nahya, kami hidup dan kami mati dan kami tidak akan pernah dibangkitkan kembali. Ya, ini orang-orang yang pikirannya sempit dan tidak pernah mencoba untuk membaca dan merenungkan kembali keterangan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah sudah mengatakan bahwa perumpamaan dunia itu hanya seperti tanam-tanaman hijau sebentar, kemudian setelah itu hasyiman menjadi kuning, layu, tazruhur riyah, akhirnya kemudian hilang tanpa bekas karena dibawa oleh angin. Tidak ada kehidupan dunia ini yang kekal, dan ini yang harus kita pahami dengan baik. Persepsi kita terhadap dunia hanya sementara saja. Dunia sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Ustaz Jainal akan hilang, tidak ada yang permanen. Dunia ini fana, satu saat akan berakhir. Kalau tidak dunia yang berakhir, kita yang akan berakhir. Cukup banyak di dalam kehidupan ini kita melihat, ya, berapa banyak orang di sekitar kita yang sudah mendahului kita. Ada teman-teman sejawat yang sudah lebih dahulu mendahului kita. Ada anak kecil yang bahkan terlahir dan langsung meninggal dunia yang lebih mendahului kita. Artinya, cobalah untuk melihat kembali secara lebih terbuka dengan kenyataan-kenyataan yang ada di hadapan kita. Dan keterangan-keterangan Al-Quran sudah memberikan bukti terhadap kebenaran itu, bahwa memang sebenarnya hidup yang kita jalani ini adalah bukan sesuatu yang kekal. Oleh karena itu, wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira, tunduk dan patuh di hadapan aturan-aturan Allah, yang mencoba untuk melakukan apa yang sangat disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hanya memandang kehidupan ini sebagai sarana untuk kehidupan yang jauh lebih baik, yaitu akhirat. Ya, tidak masanya lagi di tahun 2012 ini kita kemudian berpikir untuk menjatuhkan orang demi kepentingan pribadi, untuk kemudian melakukan tindakan-tindakan yang hanya bermanfaat bagi diri sendiri, membuat orang lain mati kelaparan atau kesusahan. Ya, apa yang dilakukan seharusnya sebagaimana yang dikatakan oleh salah seorang sahabat Nabi ketika terjadi perang Badar, wahai Rasulullah, apa yang bisa membuat Allah Subhanahu wa taala tertawa dalam kondisi seperti ini? Apa jawaban Rasul? Kamu maju ke dalam medan peperangan, kamu tanpa membawa perisai, baju baja, hanya bawa pedang, dan akhirnya kamu memerangi orang-orang kafir. Itu yang akan membuat Allah Subhanahu wa taala tertawa melihat kamu. Mendengar keterangan Rasul, dia kemudian melepaskan baju besinya dan kemudian turun ke medan peperangan. Dan sejarah mencatat dia adalah salah satu syahid di medan peperangan karena dia hanya mencari apa yang membuat Allah Subhanahu wa taala bisa sangat bahagia dan tertawa dengan apa yang dilakukannya. Itu saja yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini. Mencari ridha Allah, dan bahkan yang lebih hebat daripada itu, berusaha untuk membuat Allah tertawa dengan segala apa yang kita lakukan. Tertawa dalam artian sangat senang dan bangga, karena ternyata makhluk yang diciptakannya, hambanya adalah orang-orang yang tunduk dan patuh kepadanya. Saya kira itu. Terima kasih Ustaz Perdana. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ayat 45 ini dapat kita ambil kesimpulan. Yang pertama, bahwa dunia adalah sarana yang begitu indah, jalan yang begitu penuh dengan nikmat, yang kita ucapkan di dalam setiap sholat kita, siratal lazina an'amta alaihim, jalan yang penuh dengan nikmat. Sebagaimana Islam itu indah, dunia ini juga indah. Yang kedua, bahwa dunia ini adalah majikan yang kejam. Dunia kalau dijadikan tujuan dari hidup, dia akan menyiksa kita. Dia sebagaimana Nabi Muhammad bersabda, apabila manusia memiliki dua wadi yang dipenuhi dengan emas, maka dia akan meminta wadi emas yang ketiga. Kalau misalnya Gunung Sibaya itu adalah emas milik seseorang, maka orang yang memiliki Gunung Sibaya yang berupa emas itu bukanlah merasa cukup, maka dia menginginkan Gunung Sinabung pun berubah menjadi emas. Ketika dua gunung itu berubah menjadi emas, maka dia meminta gunung yang lain juga berubah menjadi emas. Ambisi manusia ketika dijadikan dunia ini tujuan, maka bagaikan air hasin yang setiap diminum tidak pernah menghapuskan dahaga, kecuali bertambah. Yang ketiga, dunia adalah singkat, dunia adalah indah, namun dia cepat lenyapnya. Untuk itu, wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Kembalilah kepada Allah, jadikan Allah sebagai tujuan hidup. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kita menyembah, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan, adalah membuat hidup kita di tahun 2012 1433 Hijriah menjadi begitu indah, begitu bahagia, begitu tenang. Karena apa? Karena apa yang kita dapati hari ini adalah kepuasan tersendiri bila dibingkai dengan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.